الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-75 dan setelahnya dari surah Al-A'raf. Kita masih bersama dengan kisahnya Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke kaum Tsamud. Ketika mereka meminta kepada Nabiullah Saleh mukjizat sebagai bukti bahwa beliau adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabiullah Saleh minta perjanjian kepada mereka kaum Tsamud untuk beriman sekiranya Allah Subhanahu wa taala memenuhi permintaan mereka. Maka mereka pun berjanji bahwa kami akan mengimani, kami akan percaya, kami akan ikut akan ajaran wahai Nabiullah Saleh jika sekiranya engkau mendatangkan mukjizat berupa seekor unta yang dalam kondisi hamil siap untuk melahirkan anaknya dari batu ini, batu yang mereka tunjuk sendiri. Maka Nabiullah Saleh pun melakukan sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar supaya dikeluarkan dari batu yang mereka tunjuk, batu besar yang sangat dikeluarkan dari batu itu seekor unta betina yang hamil. Maka sesaat setelah itu keluarlah batu itu, pecah dan keluarlah seekor unta yang sangat besar. Barakallahu fikum. Unta yang sungguh sangat luar biasa keluar dari batu itu. Barakallahu fikum. Di antara mereka ada yang beriman, tokohnya, pimpinannya beriman, selainnya lagi dari tokoh-tokoh pembesar lainnya enggan untuk masuk ke dalam ajaran dan ajakan Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam. Qala al-mala'u alladziina istakbaru, berkatalah malak, yakni tokoh-tokoh atau masyarakat yang istakbaru, berlaku sombong, angkuh, tidak mau tunduk pada Allah Subhanahu wa taala dan ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Saleh alaihi salatu wasalam. Lilladzina istudhaifu, mereka berkata, ini kan langsung terpisah antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman ini, yang takabur ini, mengatakan kepada orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabiullah Saleh, "Ata'lamuna anna Salihan mursalun min Rabbi?" Kalian yakin bahwa Saleh ini adalah memang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Orang-orang yang beriman mempertegas bahwa kami memang beriman. Kami percaya apa yang dibawa Nabiullah Saleh datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan beliau bawa kebenaran. Inna bima ursila bihi mu'minun. Kami percaya. Kami yakin bahwa kebenaranlah yang dibawa oleh Nabiullah Saleh alaihi salatu wasalam. Qala alladhina istakbaru, berkatalah orang-orang yang takabur dari kalangan tokoh-tokohnya sebagiannya dan masyarakatnya sebagiannya, mereka mengatakan inna billadhi antum bihi kafirun, sesungguhnya kami terhadap apa-apa yang kalian imani itu kami justru kafir, kami tidak mau, kami tidak terima, kami menolak, kami mengingkari. Subhanallah. Fa'aqarun naqah, maka mereka pun melakukan makar. Setelah barakallahu bikum muncul unta ini, baik, tempat minumnya unta ini sehari dipakai minum oleh unta, sehari berikutnya dipakai untuk masyarakat mengambil air dari mata air itu. Dan di hari unta itu minum air dari mata air itu, mereka masyarakat boleh mengambil air susu unta tersebut. Wadah apapun yang mereka miliki di rumah mereka, mereka bisa bawa untuk mengisi air susu dari unta itu. Begitu melimpah, begitu banyak air susunya. Tapi mereka tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabiullah Shalih alaihi salatu wassalam. Walhasil mereka pun membuat kesepakatan untuk membunuh Nabiullah, untuk membunuh barakallahu fikum unta Nabiullah Shalih. Baik. Maka bangkitlah di antara mereka orang paling buruknya. Idzin ba'atha ashqah. Baik, faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Diriwayatkan bahwa yang membunuhnya adalah orang yang paling jelek di antara mereka. Dan itu pun lebih disemangati oleh seorang perempuan yang menawarkan putrinya untuk orang yang terjelek itu. Baik, aku akan menikahkan engkau dengan putriku dengan syarat engkau harus membunuh unta Nabiullah Shalih. Maka ia pun mengiyakannya bahwa dia akan membunuhnya. Sepakatlah dia dengan beberapa orang sampai terkumpul 9 orang. Baik. Dan ternyata perbuatan mereka ini disepakati oleh seluruh orang-orang yang tidak mengimani Nabiullah Shalih alaihi salatu wasalam. Mulai dari kakek-kakek sampai anak kecil, laki perempuan, bahkan perempuan-perempuan pingitan yang ada di rumah-rumah juga sepakat. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik. Semuanya sepakat. Sehingga semuanya dicap sebagai pembunuh walaupun yang membunuh secara langsung cuma beberapa orang. Barakallahu fikum. Begitu mereka melihat unta itu keluar dari tempat minumnya, mereka bersembunyi di balik batu. Begitu lewat langsung mereka tombak. Baik. Akhirnya mereka sembelih. Dan ketika mati tidak ada sesuatu yang aneh menurut mereka. Biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang luar biasa. Baik. Cuma dia mengeluarkan suaranya. Suara yang mengerikan. Pertanda bahwa akan datang adab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak dari unta ini yang masih kecil ada yang mengatakan lari ke atas gunung dan mengeluarkan suara. Ada yang mengatakan bahwa anak unta itu pun dikejar oleh mereka dan mereka membunuhnya. Ada riwayat yang lain mengatakan bahwa anak unta itu lari ke batu. yang dari situ keluar induknya, dia pun masuk ke batu itu dan menghilang. Walhasil barakallahu fikum, intinya mereka telah membunuh unta Nabiullah Saleh. Dikhabarkanlah ke Nabiullah Saleh alaihi salatu wasalam bahwa untanya telah dibunuh oleh orang. Maka ketika Nabiullah Saleh melihat unta itu dalam kondisi mengenaskan, beliau hanya mengatakan tamattau fi darikum thalathata ayyam dalika wa'dun ghairu makdzub. Silakan kalian bersenang-senang 3 hari setelah ini. Janji Allah Subhanahu wa taala pasti bahwa akan kalian diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian telah berjanji bahwa kalian akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dikeluarkannya unta ini dari batu yang kalian sendiri tunjuk untuk dikeluarkan unta padanya. Ternyata kalian membunuhnya. Silakan bersenang-senang. Apapun yang kalian inginkan. Dari makanan, minuman, berpoya-poya, bersenang-senang. Silakan. 3 hari. 3 malam silakan. Baik. Dikatakan bahwa hari pertama mereka, karena mereka membunuhnya di hari Rabu. Barakallahu fikum. Mereka membunuh unta itu di hari Rabu. Dan ternyata tidak ada apa-apa. Tidak ada sesuatu menurut mereka yang luar biasa. Ternyata di antara mereka pengen bukan cuma sekedar membunuh untanya Nabiullah Saleh. Nabiullah Saleh pun pengen untuk mereka bunuh. Mereka mengatakan, kalau memang Nabiullah Saleh benar dalam ajakannya, sekalian kita gabungkan dengan untanya. Kita dahului dia sebelum mendahului kita. Jadi kita dahului dia, membunuhnya sebelum kita mendapatkan azab kalau memang dia benar. Kalau memang tidak, dia pendusta, maka kita telah menyatukannya dengan unta dia. Pokoknya kita bunuh malam ini. Ternyata mereka yang berusaha untuk membunuh Nabiullah Saleh dihujani batu sehingga mereka pun pada mati. La haula wa la quwwata illa billah. Tetap tidak ada di antara mereka yang betul-betul sepakat dengan pembunuhan unta itu yang mau beriman. Di hari pertama, di hari Kamis, wajah mereka berubah menjadi kuning semuanya. Tetap tidak ada yang barakallahu fikum berubah hatinya menjadi sadar, enggak. Padahal tanda-tanda kejelekan untuk mereka sudah sangat jelas. Di hari kedua dikatakan bahwa wajah-wajah mereka berubah menjadi merah. Dan di hari ketiga wajah mereka menghitam. Di hari keempatnya, hari yang dijanjikan bahwa akan datang azab, justru mereka menentang. Mereka mandi baik-baik, pakai baju baik-baik, dan mengatakan, mana wahai Saleh, mana, mana itu azab Allah Subhanahu wa taala yang kau janjikan bahwa akan turun mengadab kami, mana? La haula wa la quwwata. Wa qalu ya Saleh, utina bima ta'iduna. Wahai Saleh, mana itu yang kau ancamkan kepada kami bahwa kami akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mana? Menantang bahkan. Subhanallah. Utina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Kalau memang engkau adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahu bahwa azab Allah SWT datang secara tiba-tiba. Fa'akhadathumur rajfah. Fa'asbahu fi darihim jathimin. Suara yang menggelegar. Disertai guncangan yang sangat. Seketika itu mati mereka semuanya. Tidak perlu lama-lama. Pas bahu bidar hijrah ini semua mereka bergelimpangan di rumah-rumah mereka, di jalan-jalan mereka dengan suara itu yang memekakkan telinga mereka, yang mencopot jantung mereka. La haula wa la quwwata illa billah. Fa akhadathumur rajfatu fa asbahu bidarihim jathimin. Fa tawalla anhum. Maka Nabiullah Saleh setelah melihat kondisi keadaan umatnya yang mati sudah bergelimpangan, beliau pun meninggalkan kaumnya sambil mengatakan, "La ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi." Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku. Wa nasahtu lakum. Aku pun telah menasihati kalian. Lama, bukan satu hari dua hari, bukan satu kali dua kali. Terus aku menasihati kalian, mengingatkan kalian. Wa nasahtu lakum. Walakin la tuhibbunan nasihin. Akan tetapi kalian tidak ada orang, kalian adalah orang-orang yang tidak mau menerima nasihat, tidak suka dinasihati. La tuhibbunan nasihin, tidak mencintai orang-orang yang memberi nasihat. Tapi ucapan Nabiullah Saleh, karena yang mati bergelimpangan ini adalah kerabat beliau sendiri, bukan orang lain. Sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Badr, tokoh-tokoh Quraisy yang mati bergelimpangan di Badr, bukan juga orang lain, kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya bisa mengatakan, sejelek-jelek orang dekatku adalah kalian inilah terhadap nabinya. Baik. Orang kalian tidak mau mengimaniku, justru orang lain yang mengimani aku. Kalian tidak mau membela aku, justru orang lain yang membela aku. Subhanallah. Nah, sama seperti ini pula yang dikatakan oleh Nabiullah Saleh. Sejelek-jelek kerabat adalah kalian terhadap nabinya. Kalian justru tidak mau mengimani aku, justru orang lain yang jauh kekerabatannya yang mau mengimani aku, yang mau mengikuti aku, yang membela aku. Subhanallah. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi. Wahai kaumku, sudah aku sampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku, kebenaran tauhid, keimanan, ketakwaan, amal saleh. Aku telah sampaikan semuanya. Wa nasahtu lakum. Aku pun telah menasihati kalian, menginginkan kebaikan untuk kalian. Walakin la tuhibbunan nasihin, akan tetapi kalian adalah orang-orang yang tidak mencintai orang-orang yang memberi nasihat. Subhanallah. Ini barakallahu fikum, kisah ringkas perjalanan dakwah Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya yang enggan untuk mengimaninya, maka mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang-orang yang berimanlah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabiullah Saleh. Baik. Ada yang mengatakan bahwa ketika ditimpa kaum Samud ini adab oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka yang sepakat dengan pembunuhan unta Nabiullah Saleh, yang juga kafir terhadap Nabiullah Saleh, tidak ada di tempat. Dia berada di tanah haram. Baik, dia berada di Makkah. Baik, dia tidak tertimpa adab itu karena kemuliaan kota Makkah. Begitu dia keluar dari tanah haram, dia pun dihujani batu dan mati dia karenanya. Kena adab, barakallahu fik. Tertunda sesaat karena dia terlindungi oleh kemuliaan tanah haram. Disebutkan dalam riwayat bahwa dia bernama Abu Righal. Dia termasuk yang kafir yang menentang Nabiullah Saleh alaihi salatu wasallam, cuman kebetulan pada saat diazabnya umat Nabiullah Saleh, dia berada di tanah haram. Barakallahu fikum. Pada saat dia keluar dari tanah haram, dia pun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengingat juga untuk kita semuanya bahwa siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah yang akan dimuliakan, dan siapa yang tidak mau taat, dialah yang akan dihinakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan Al-Qur'an kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.